Mergo tansa abot sing tak songgong, anane ku mengbo anggap sewates konco. Maju mundur yang ketemu rawani kondo, nadian wedi tresnomu di saut wong lio. Sampai kapan tak pendam rasa cinta, apa selawase ambong ngetati konco mesra. Tresno sing ngomong tak simpen ning jero dodo, mergo tansah